Uy. Nah, ngakon maneh mah kieu basuh bujur teh jem. Aduh. Basuh kunaon sih? Ngompon teh ari maneh. Sautin. Paing ngasih belegug. Ari teh tahan. Aduh. Ari teh tahan. Paingannya teh geunah teuing jaipongan meureun si teh kumaha teh jadi teu karasa kiih. Makon bari ngajingjing ti patu uyuhan. Akang loba teuing omong jadi tete ngisinkeun ka sang istri. Ai daerah-era. Ijem. Urang teh ieu teh dina raraga Sis Kamling. Nya. Bisi aya hal-hal nu teu diharapkeun ka tatangga urang. Urang teh kagiliran peuting ieu teh mun teu salah mah Asep Taruna. Sadeui tah. Kang Ibing. Terus Kang Ibing ti Cijawura, Asep Taruna ti Margahayu. Ya. Heu dewek ti Tumaritis jeung Ijem ti Karawang, ya. Ta urang ngaronna teh di Tasik. Eh, si Akang mah heureuy wae. Da kitu, da enak di pos ieu teh ngahaja pan. Pos teh. Da ulah ngalakon pos kosong. Heeh, ta ki jeung ieu nya yeuh. Kawajiban urang sararea sadar hukum. Nah. Ya. Kula warga sadar hukum, kadar hukum. Tuh. Saur Bapak Kapolda Jawa Barat oge Bapak Dr. Ana Subani. Pak Subani. Itu kudu pisan euy. Kieu naha ari urang? Ya. Nulakan panto jeung janela teh dek nitah we polisi. Ulah jeung urang teh cing sadar. Ya. Kudu boga rasa tanggung jawab. Ieu nagar leutikan we ieu kampung urang nu urang keur urang hak dimulai ku urang. Nya. Nya atuh. Kitu nu matak penting jeung ngaronda maneh teh sanajan awewe emansipasi. Bener ayeuna mah. Emang. Heeh. Eman Sulaiman. Lan maneh. Emansipasi. Lan maneh we ukul anu kudu teh awewe teh ngaronda teh. Aing batur. Lantaran dewekeueung teh. Lain kuring atuh da ge, ai akang ngaronda teh sokan sieun sumpang siur wae kitu. Oh, mentong sok jangan cemburu. Daripada cemburu mah mending hiburan ngadinya lah. Nya hiburan-hiburan. Ieu teh dina laras pelog ijem. Nya ieu teh. Ai maneh lagu naon wae dina laras pelog anu bisa sok teu nyamangpaatkeun. Oh nya rupa-rupa lagu mah da. Bisa wae atuh laguna. Dina laras pelog. Ai sinden moyan mantong nanyakeun deui. Nah kungsi maneh moyan baheula. Barukadkeun asa isuk-isuk ge moyan wae. Paingan peot. Dikacan bijil panon poe mah ngada dengkur wae. Moyan, oh, terkenal bener Kang, bagian Jakarta Angke Tanjung Priok terkenal. Setiap aya jaipungan sinden ti Karawang Ibu Ijem kudu kabawa. Oh. Kamari pan di Jakarta menang 2 minggu karek balik kamari. Naon? Linglung teu sabar. Atuh kan tas nyambeun noron. Sing kan teh tuluyan. Ameh teuing Jakarta jadi kedar ayeuna. Loba bangunan. Listrik berulang. Ari keur ngawi sambutan tinu lalajo kumaha tah? Oh nya, puguhna eta kitu asa kaluar kuring ge lajuan teh wah kararep-rep ning mararep cereng ramona. Bapak ting kurame. Bapak ting kutarik-tarikna tinggal ugal-ugalan naon. Mun nama ararung. Lain aya di Karawang geus susum belut eta jam. Ih, belut mah eueuh Kang, aya ge cacing kalung. Cacing kalung mah di dieu ge aya. Engke lah gampang lah ayeuna mah urang masalah ieu we. Masalah lagu. Heeh. Lah Kang kana nya jadi sinden ka uing. Lain di laras pelog ieu mah. Oh, pelog. Heeh. Ai pelog kana laguna bisa da kana ieu botol kacap. Botol kacap. Ai lagu Sunda teh geus rada bosen aing teh jam hayang hayang lagu-lagu anu araraneh kitu teh naon anu bisa dimanfaatkeun ku Ijem. Oh, lagu Bandung atuh. Heeh da. Kaset-kaset tah. Dina kaset teh teu heula ge acan teh mah. Kalangkang mah heula. Acan. Lagu di alokan geus alokan. Teu teh karek anjeun we. Kuma kuma. Alokan atuh. Geuna aing alokna mah teh naon. Heeh. Heeh. Amun cek uing kieu, mun cacatana urang mah kieu. Heeh. Cek uing. Kuning mobil nusai cekakan teh alok aduh sok kayang numpakan heeh bisa teh alok gitu sok jadilah bisa ieu numpakan gitu heeh nya sok atuh kuning mobil nusai aduh sok hayang numpakan gitu. Sok terus kuningal motor nusai. Aduh sok hayang numpakan kuningal nini kersare. Sok hayang bawa ke rumah sakit. Geus siapa rek nyakakeun ka ieu mah. Nu eta pangkai kasalaki ye eta mah. Ngalajokeun siapa mah. Ngalajokeun we pagadagana teh sisi jeman. Hayang taun ngajak Siden jadi alok embung wae. Jam pangkaning dewek teh keur leuleus nya maneh leuleus pokoknya maneh pangawakan awewe. Dewek leuleus kumaha lamun aya bangsat gagah kumaha rek ngalawanna urang. Gampang atuh. Kumaha? Lamun aya bangsat mah nyalumpat we. Lain gampang wae. Hayang salamet. Kumaha lamun lompat ka udang? Lompat ka udang di jantil. Ayo kumaha di urang ayeuna. Oh, eta mah urang ngaronda aja cing di pos. Urang ngadaguan babaturan. Ku ngaronda urang wungkul pan loba. Oh, tenang we atuh. Saha di jelekong? Pan eta Pak Ade kusasi pan eta bagianna ngaronda. Puting ieu. Weh, karena bu. Weh, tak, si Taruna tak. Wah, gis araya acan. Weh, weh, celukan. Iya ya pos, Kang Ibing tuh. Iya ya pos. Weh, dia mah yang gembong. Aduh. Dia yang naon. Ibing, weh, gening. Aduh. Ibing. Wah. Aduh, ini nungguan lain dihitut kenor. Aduh. Nah, makanya hitut kenor. Apaan pos? Aduh, aduh. Lamun kurang-kurang ngasieukeun mah saya kagongkeun saya mah. Alhamdulillah. Kami jeung pos dilekeun kana hitu kenor. Kurang-kurang jenius sudah. Ampun teuing jam. Itu Kang Ibing tinggali mawa lantang tuh. Aduh, mana eta? Ibing. Hah? Mana udah? Lantang. Lantang eusina naon? Lantang deui di jarona deui. Lantang geletik di wadahan kurantang gede. Ais juga teh akan. Ya wel. Kayak urang tanda rambulan rantang. Tara awet tapi kas subuh. Tuh gini kan Asep kali yuk. Asep Taruna damong ke Asep. Alhamdulillah. Aduh. Kupuat ila ila dong. Iya ketua Taruna karya teh iya. Aduh, wartosna cenah nuju kuriak Pak Chef. Aduh, nyeta. Gering mang cepot ye keng bangsat. Aduh mana sih? Ye, ye. Pun bojo. Oh. Tinggal. Mun teh aya keur jaga kitu keur babangsat teh ditinggalian teh. Kumaha we da pun bojo mah ririakan. Iye nya katinggalan mah sari gunungnya. Iya. Mun ti katebian teh sae. Ah, atos potong sok kitu Pak Chef ah. Da, naon burung palung bodo gelo. Rada gelo da. Nya, sanes gelo deui anu. Apunten aya nya, Ceu Ijem nya, Ceu Ibi abdi teh pernah na teh. Kadah nama. Ayi, ayi, ayi nya. Apaan siling teh ka guru salah ka dewek. Oh, janten upami kagarwa Ci, ting ngimin upami kagarwa guru naon tah? Subo. Hah? Subo. Nah, subo. Pun kalakina suhu. Teuing geus cerita sila. Ah. Kang Ibing, tindak karate orangnya. Silat Jepang. Hei, yang ngobrol-ngobrol, kemari yang udah nyesap sepeda mini ta. Eh, si orang tuh kudu taliti, itu jaga teh. Tuh. Penting kemari malam naonnya kemari sepeda mini. Kenapa malam Jumat? Kemari malam naon kira-kira. Malam apa sih malam berbuat lebih sepeda maxi. Gue gede nak. Minimal, maksudnya tidak minimal. Tidak minimal, nyokot karena maksimal. Jadi lamun sepeda mini teh sepeda leutik pan. Sepeda leutik. Mini minimal. Jadi sepeda pendek mini, pendek. Maksud sepeda jago. Ini mojehna naon? Mojehna naon tak kira-kira? Sepeda buntet. Sepeda rela. Ah, sepeda rela. Sepeda relatif eta na. Iya, aduh teh. Bae na teh seueur nu ka icalan yeuh. Ka icalan. Loba nu leungiteun. Kamari nu leungiteun udagan. Nah eta mah tak ge teu beunang eta mah. Sanes sanes aing Kang Ibing seueur leungit naon di kampung Pak Ibing. Waduh, aya na teh keur leungit. Ribut. Tong para penduduk munding leleungi tanduk. Kersare isuk-isuk tanukna eueuh. Oh. Ayeuna mah bangsat ayeuna. Tatana abdi mah Mas Karjo. Kersare huntu emas air mau. Udang-udang tinggal Karjo we. Mas na eueuh. Ayeuna mah urang mah kudu tarasi. Ya. Kudu masuk tarapti eta mah. Mah lawan arujan. Eta sapeuting ge teh lamun disuk aya leungiteun, urang kudu tanggung jawab cek welas. Kang Cepot salahku. Ya heuh da urang anu sisi kamlingna penting ieu. Ya eta bulur Kang Cepot anu ngilakakeun mah. Saha? Kang Dawala unggal balik ngarona pasti sapatuna. Ganti-ganti. Tah ieu anu kudu ditaliti teh. Bot dicuriga. Nah da si Dawala mah ceuk ngarasa anu syukurna syukur cita. Oh nya aja sampuritnya. Heeh. Anu mah ngagalaksak. Ngagalaksak eno. Kudu hati-hati. Oke. Ampun. Ngaranyah naon wae tadi lemur Kang Ibing nu diranyah ieu ku bangsa. Buka da cenah ngajaran ngaranyah yeuh. Bingungnya kan ngajaran ngaranyah. Lain bingungnya pikir-pikir aing urang jagat ieu teh. Tak kuring nuntun-nutrukeun dan wae ge Kang Cepot bisi ngaranyah gitu. Lah Kang Cepot sok ngaranyah naon Ci Ijem? Nya ngaranyah ka ieu wae aduhnya tapi tenang naon dadang ieu mah kawajiban urang. Heeh. Pamaena Kang Cepot salahku sesepuh di dieu anu nyebarkeun ka masyarakat ini supaya ngalaksanakeun kawajiban. Ngan Kang Cepot teh sorangan geus hampir 2 bulan kakarek katempona kakarek ayeuna. Ari Mang Asep Teruna. Na teu apa? Kumaha kitu? Oh, ada teu apa? Teu. Nah, mah teu apa? Bingung. Kayak itu kumaha maksudnya teh? Ayeuna mah bangsat keur mahabu. Mahabu. Kamari ge tatangga hayam tilu. Leungit tinggal 5. Lobaan. Bangsat, bangsat ditambahan. Bada bangsat dia boga rasa khawatir mah boga. Wah, eta bangsat gede amalnya. Eta, eta aya kieu. Tinggal 5. Eta bangsat. Bisa jadi tadina urut bangsat meureun aya teh manehna teh mulangkeun. Husnul naon teh disebut teh ning? Duka atuh, Husnul Khotimah. Heeh, alus katungtungnakeun. Alus katungtungnakeun. Hayam tilu tinggal 5. Terus naon deui? Kamari mata tetangga mah meri na eueuh ku tetengan ngan meri. Aduh, ingat-ingat teh tipeuting teu pernah boga. Panas laporan. Kenapa atuh make ribut ai teu boga. Ai padahal mah kuduna nya runding heula mah laporan. Lain runding pikiran, pikiran heula. Aduh ribut teh gila. Ah, bekak kitu aya teh. Lain Mang Ibing. Soal ngomong-ngomongnya, ayo di desa urang pan dek aya pemilihan lurah itu, nuri dicalonkeun teh saha wae teh. Tah ieu calon teh rupa-rupa. Siapa ieu? Ya, nya ieu pasnya di daerah urang teh ayeuna teh dek dipake lapang udara boleh dituna. Ya. Ya. Siapa bakal aya pembebasan tanah tah ayeuna teh ditotoroso. Pada hayang jadi lurah. Ieu, ieu maksudna ieu nya Tito Toroso teh boga niat manehna kauntungan ya, lain hayang abdi proyek abdi proyek nya waduh aya mah kieu we urang mah entong milih anu atuh-atuh anu hayang-hayangan ulah sabab anu hayang-hayangan mah lir ibarat hayam di jero karamba tibatan bisa keluar kalah beak bulu ya bener urang mah neangan anu hayang jadi lurah teh nu hirupna sederhana anu hirupna anu ngabogaan tekad anu ngabogaan tekad bener bageur jujur eta anu hirupna sadugeun sakapeun saameun tempo perlu kokot tetengan. Ih, aya lain kokot tetengan. Oh, aya bener. Ya, jadi kitu. Ya urang teh kieu ngajadikeun pamimpin teh anu bersih jeung berwibawa. Ya, anu bersih jeung berwibawa. Jeung kudu ahlina dina widang eta. Ya, betul. Sabab dina katerangan ye nya, dina katerangan apan urang teh agama Islam. Agama Islam. Sarti gedena argumentasi urang teh kudu ka dinya. Nya usah ayat sakalima oge tepikeun. Iya, betul. Ya. Cek dina katerangan lamun maneh nitah ka jelema lain ahli tunggu ka ancuranana tah paur ieu tah ieu Kang Ibing anu ngajadikeun bahaya teh nya eta matak tadi oge milih mah kudu anu bersih bersih anu tara mandi tong dipilih eta Kang Ibing nyindiran di lain atuh dok ayeuna mah hese memang doh hese hese naon naon ge hese hayang hiber ge geus teu bisa. Oh, jangan-jangan. Iya. Eta hayang eta mah hayang hiber mah kudu ka Ujang Suryana teu Ujang Jangan mah. Ayeuna mah kudu nanti urang-urang dajah hirup sederhana. Tah, bener. Bener pola hirup sederhana urang tingkatkeun. Nya. Matak saya mah keur teu boga udur curug ge di beuleum. Sederhana tah. Tahu. Atuh sarua wae dikira sedana kitu oleh curug di beuleum. Dahar eudeungna hitu teh kana rantang. Tah mah. Naon bedana jeung soto? Iya mah. Aduh, iya iya bener kak tanggung jawab urang. Tapi eta si Kamling teh sok loba anu sok diganti ku duit tah. Adi mau tiasa ngiringan artosna we. Iya bener. Tamu deh anu lebak teh iman yang harus kidul. Anu tukang yang harus kaler harus nak kidul. Eta teh, aduh sok diwakilan eta teh sah teh. Patet. Mun teu salah mah eta teh. Anu rek nyalonkeun murah teh teh. Eh, aisyah amare duit mah asa manehna kapentingan anak anu leuwih kitu nya. Nya. Aisyah amare duit mah jeung bisa muruhkeun ka batur nu daek eta bisa mukakeun lapangan kerja sapeuting lumayan. Sapeuting lumayan. Tah, kudu neangan teh nu kitu. Teu bubuh yeuh. Kamana we ari mah mun mirukna. Jadi bener ngiluan kitu. Kitu. Aduh, we. Saha teh Mang Enon? Mang Odon? Aya ngaronda? Eh, lancang-lancang bagian mana? Lain, namun cenah. Si eta mah mun ngaronda. Oh, aya nama Mang Odon mah geus beunghar di mana? Aya nang Mang Wing. Oh, manehna mah ting di mana? Baheula mah pan keur di dieu keur nongtot leho. Ayeuna mah lehona teh digenti ku kumis teh. Ayeuna mah geus kaasup jelema gede. Eta teh. Sapatuna geus nomor 70. Banget tuh gede. Mun aya ieu di desa urang aya Mang eta tah, Mang Edon. Bisa katunyang itu impres anu rusak bisa diomelan. Bisa jadi donatur Mas, atuh. Masjid anu rusak? Iya. Bisa pan. Tajuk anu geus reot bisa dilenglangkeur ku manehna mah. Bisa digenti. Dijeung lapang poli. Nah, ada manehna mah asal yang angka untungan we hirupna teh. Ajeun teuing masyarakat rugi. Tah ulah nepi ka kitu tapi teu bisa ayeuna mah sep. Ulah suudon kitu, biheung teuing. Keuneh sapertina dosa anu ka tukang-tukang mah ulah dipikiran ku urang teh. Oh jadi teh dosa sarua jeung ngomongkeun batu. Ulah. Oh nya, duh aduh punten-punten. Tah ieu tah perlu naruang riung dina sis kamling teh nya. Tah ieu. Yang tibatan dipake ngomongkeun batu teu puguh mending urang tolamun ilmi euy nya. Tibatan urang teu paruguh mah kitu mending ruang riung. Mending. Nya benar-benar tibatan ngomongkeun batur mending diomongkeun urang mah. Iya, iya. Nya. Dah hese teh hayang diomongkeun hese. Heh, tuh. Urang mah kudu buka karir, kudu berprestasi. Kudu berprestasi. Zaman ayeuna mah geus zaman karya nyata tuh. Ulah ukur teori jeung ulah ukur teori, ulah loba jekal baheula mah ulah saur, loba saur tanpa bukur. Ulah loba cerita tanpa nyata. Anu penting bukurna anu penting mah eusina caritaan. Oh, tak kitu. Jadi lah perlu ayeuna mah jeung buktina. Buktina, fakta yang memberikan data-data otentik yang bisa menimbulkan kontinuitas up to you the head. Pinter pisan. Pinter atuh. Kieu jeung lain beja. Nu kieu nu kudu diangkat bebeutkeun teh. Angkat bebeutkeun kieu. Jadi enggak gini Kang Ibing ya, swear ya. Soalnya gimana ya? Swear. Jadi kita ini harus independen ya. Jadi supaya mayoritas ini spekulasinya up to you. Jadi kita dalam suasana ini jangan selalu ya interbiologisasi lah. Yang bisa menimbulkan kan mayoritas Kang Ibing juga. Iya, letterlek atuh. Jelas letterlek atuh mah. Kalah lah kena lupa ke nyawa kan. Tambah kerlek atuh. Lain ngomong-ngomong ya Kang Ibing, da hirup teh ayeuna bunga sis kamling ngariungnya, tapi datang ka imah kuring teh ngaruh. Asa ku hese ningan gawe ayeuna teh. Ari pagawean mah loba. Sebenarnya mah kumaha? Sok najongan tetangkalan atau najongan pagar batur pagawean. Oh, kan teu digaji. Gitu. Biasanya nama Kang Ibing kuring geus tinggal ka daek. Lamun kuring daek tuh di imah lingis di jeung jarum pentul sabaraha ribuan. Kan kuring mah kedul we. Ayeuna teh urang teh kudu nya teh usaha, tapi ah ku kitu nadana urang teh. Nya kieu we ripuh. Lain esim kuring mah kieu Kang Ibing nya ieu pun bojo mah jujur we ku esim kuring teh boga gawe, gara boga gawe, boga gaji. Kudu kumaha da teh jeung kudu kasaha kuring neangan gawe kitu giliran teh Pak Wing. Cing sugang kayak Bing malah pangalaman meureun ngaran intelektualna beda katingali. Jelas atuh lamun rek nanyakeun sapa bagian tah ka jelema nganggur. Aye segala-gala teh. Aye Kang Ibing jadi jelema teh teu beunang dipikolot. Iye kuring teh eueuh deui pamuntangan teh lintang ti Kang Ibing. Nya ieu teh ieu bahwa sang suami kuring teh kan teu boga gawe. Ayeuna bere corong coba. Oh. Bere corong kan kentot. Dek beli minyak. Bere corong, nu ieu minta pamuntangan jamatan. Kumaha sih ngomongna ieu? Tapi maksudna ieu ieu maksudnya baturan di dieu, menta didorong Kang Ibing didorong. Ah, dorong. Didorong mah supaya mararaju. Bisa wae, ulah. Nya ulah di dieu lamun rek didorong. Kajen sisi sumur. Ari aya ieu teh kieu ngadangu-dangu beja. Pun mang Mangnya? Mang Odon. Anu biar didongengkan. Anu kuring seudon juga aku goreng jelema. Ayo nama. Tuh, ya teteh. Teteh alokna. Alah, pasti telein dulu. Eta manya, aduh baru ngegoreng. Eta manya Pak Odonnya hebat amalnya. Atuh da. Aingan sarua atuh Mang Edon mah hideung opina bodang. Ye, lain kadinya lah ieu teh Mang Odon teh ayeuna teh keur jeneng. Oh, keur beunghar. Keur hurung nangtung siang leumpang we. Oh, jadi. Ya henteu ayeuna pi ka hurung mah. Henteu eta mah. Lain batra mah. Nya ge beunghar aya pi ka hurung mah. Jadi bener geus salieuk be. Nya aya dinu poek mah henteu. Henteu be. Henteu salieuk mah nya poek we. Nang jigana lamun ku urang datangan, lamun ya. Urang neangan gawe ka maehna moal disaha-saha. Da maehna ge asalna urut di lemari puh. Ya, jadi urang teh moal disaha-saha, moal disaha-saha. Moal burung dirangkul. Moal burung dirangkul asa urang geus mandi mah. Tah mah ai anjeunna mah jelema bageur. Oh, dihiap-hiap wae. Tong borop pantar urang. Jelema nu beuleunghar kitu weleh di rawu di pangku. Jelema nyaahan. Jelema nyaahan maehna mah jeung akuan. Senal batur gede aku we. Manehna teh nya tah cingkang cepot tah geningan tah brai we caang. Ya pitu. Mana caang? Apa ieu titip peuting si Gambling teh? Lain aduh ieu mah hese diajak ngomong ka jero jelema. Maksud caang di dieu teh omongan kolot geningan. Lamun hate urang keur poek kadenge bongborongna teh brai. Oh iya. Brai. Teu nya. Hate teh. Hate teh. Oh, asa dioboran. Asa dioboran. Mata kurang kudu didatangan. Paling anjir mah pararanasnya betulnya etainya. Udah dioboran wae gitu hatena. Astagfirullah. Apa obor? Gak kan sama dia. Serius ah. Kuring banyak kenyataan sebab logika. Gak kan iya kan ngomong serius. Ite dinas ite. Maksudnya ke masa depan urang. Oke. Urang sih ngati-hati. Ite ke sis kamling. Bangsat eueuh lamun nepi ka nu jaga gelut, sareng rek misa mun bangsat eueuh. Lain kitu ka Ibing ka hayang urang hirup teh nya heureuy-heureuy tapi aya watesna. Urang teh kan kudu mikirkeun masa depan. Ieu teh watesna teh keur dirapatkeun keneh ieu teh ku RT ku RKT di mana ieu watesna teh? Ari RT 7 mah nu lebak, anu aya tunggul. Tah, matak tong akan nyebutkeun wates keneh heula eta mah. Urusan anu maranehna nu boga gamar. Kan ayeuna anu jelas lamun rek kaditu nepungan Mang Kuring nya Mang Odon hayu tapi mere kudu nyeunana surat lamaran kudu bisa cara nyeun surat lamaran teh aing nyeun mah nyeun oh permohonan nya urang teh mere kudu ngajukeun surat lamaran sajabaran sinu teu panglamaran teh apa aya kudu aya naon riwayat hidup kelakuan soek ngatep kelakuan soek naon kelakuan baik terus jenazah ijazah. Ada geus ngartikeun mah eta merek jenazah, ijazah da nyebut nama ku eta mah kumari dona. Tadi hajakeun teh mah, salah dihajakeun teh mah. Ayeuna mah nu penting mah, ta eta eta geus hiji deui ta. Naon hiji deui? Foto jeung potret. Ya, kopo. Hay potret anu berwarna meureun. Nya. Foto mah nu hideung bodas. Sanyana mah tukang potret teh panggoda-bodona di dunya. 4x6 300. Nggak ada geus kitu atuh. Yey. Aya nama meuning kieu urang tepungan kaditu. Urang tepungan. Aduh. Tah. Napungan saha? Bijem. Butuh sekretaris. Kitu. Butuh sekretaris. Nyaan lain heureuh. Panya penampilan kieu ka sekretaris. Ye, da mah. Oh, da. Ieu mah da milik meureun nya. Milik atuh. Tugasna enteng. Tuh. Unggal isuk dibabukan ku hoe. Babari. Apa ya pegawai sekretaris ijem? Oh, pegawai sekretaris kumaha sih? Oh, cing sakumaha? Oh, lain suka ieu ngitungan duit unggul. Ye, eta mah tukang japilus. Kudu bisa ngabedakeun atuh mana tukang japilus, mana sekretaris. Sekretaris mah ieu bijemnya. Jadi ngawakilan bapak pengusaha lamun aya tamu aya naon diatasi ku sekretaris. Kitu nya gebeng. Nyata jadi bapakna pengusaha teh. Kumaha jadi bingung bapakna pengusaha di atas di luhurna jadi. Upamana ieu pengusaha. Pengusaha. Bapak boga sekretarisna dijem. Nah, jadi sekretarisna tugasna kan mengatasi. Mengatasi naon we eta mah. Kitu. Ai saya mah jelema bebas sok naon we tugasna. Tara diwates saya mah. Si Bang Blas setuju upami garwana dijadikeun sekretaris teh ieu. Harus ada izin suami. Pemajikan dewek. Nya. Harus ada izin suami pan segala ya seorang wanita tuh tidak boleh bertindak sendiri menurut keinginan hatinya. harus ada izin dari suami, mau kerja atau mau pergi dari rumah, mau gimana itu harus ada izin dari suami. Itu mah tetekon. Tetekon kewajiban. Itu mah tetekon itu leih. Tetekon mah lain itu aduh gimana. Ah beda oh jeung seutik mah tulah. Sigarunya we teh urang keur sikamling. Di bentari dona tuh. Da urang keur sikamling. Keur sikamling ieu atuh ieu mah dalih dina rapat. Ulah sare euy. Beda elet. Cing bijem bawa anak dia suluh teh ka daerah urang ngadurukan di dieu. Heeh. Asa kiri si teh hawatenya. Eta cukup bijem garing duruk hiji mah tuh. Ye lah ngarah tere. Emang suku kuring. Iya ngati itu. Lah mau ditanyakeun mah isuk-isuk ku Pak RT kumaha? Kapalingan mah kitu. Aya nu nyokot. Ayeuna urang are ka mana ieu na? Nya, ieu urang ulah ka Jongjona. Nya ulah ka Jongjona. Urang muriling we. Urang muriling ka Sumatera, ka Kalimantan. Keuneh balik cis kamling aki-aki we kabeh. Ini tengah orang kene kemarin. Ini tengah orang kene tuh. Kudu gitu. Alah. Aduhnya kayak tetap. Nanti dia nyakang cepotnya orang teh. Eh perlu nariungan tadi dia. Nariungan tadi dia. Nama wawasan. Ya harus bisa. Ya. Siri bejaan tadi dia. Ya ningan. Pannya yang paribasa teningan bengkung ngariung bongkok. Bongkok ngaronyok. Hai ke serangan bongkokna. Hari ngaronyok dia bisa. Hai serangan. Ieu juga nu anti kana paribasa nya. Euy, hiji kana paribasa dengan disalah-salahkeun. Lain disalahkeun sesana kop kitu ku batur. Para awak jika nama nama usahana tidak nyala nyalakan paribasa. Cing. Ayo digupayan bu. Aduh kesel parupa ya. Eh ngobrol-ngobrol tuh orang nguriling itu teh. Ah nama kayak nguriling kan teh. Cingnya di dia nya. Cingnya di dia. Kau yang nguriling ngebangsat orang nguriling. Bagi-bagi tugas. Mantep bangsat. Benar bagi-bagi tugas orang di dia. Aimik rekusaha ditinggalkan. Jadi bangsat sih nguriling. Oke bangsat capek. Alah jam orang jaipongan sok ah. Ayo jaipongan. Kamu harus tunduk. Bisa kan? Bisa kan? Ibingnya pinter banget ya, Nang Ibing. Bisa kan? Kumaha? Ibing. Sok. Nah, ting. Nyalain ayo. Eta mah urang ngara Ibing atau hiburan kah? Nyetel radio. Ayo sok. Ah hiburan nyetel radio mah geus teu aneh lah. Kayak lain mudah jaipongan. Kuring rek ngetes. Nggak ada yang ngebeja tadi di ijem teh cenah. Fungsi jadi sok ngawi kang, tak enak, cing lah, hibur ya kuri atau mau kangen hibur batu. Nah, ngawi atau ijam lah genep jam mah. Ngawi, nu ala lanjar, ngawi na mang ijam. Saminggu mang ngawi, sokanya nyai. Ngawi saminggu. Nya saminggu ngawi kan baik kan kuri nu pesan ambulan. Beres ngawi ngagoler. Ya benar beres ngawi di ronsen langsung. Hebat. Sok bijak ngawi langsung. Lagunaon sih? Heuh, lagunaon nya penting mah keun ada atuh urang. Abu ieu atuh nya sarawat karyaan. Naon? Sarawat karyaan. Nah, karyaan wae diporowot ieu mah jelema teh dihenteung. Sarawat karyaan lagu tahun 45 dong. Oh, wah. Lagu bahula. Lagu klasik beureunnya. Cing sok kumaha teh? Cing lah gagal. Lah mah lupa-lupa lagu nya bahula kan ayeuna ngararunah wae. Kan cuma bahula mah ngomongna bae beda wae nyebut tentara ge sentara. Truk oge tu cen aya sentara dua sentro. Arep bentangur. Lain bertengur bertempur murnya. Arep cari ka bijam. Lain balas bijam. Lain bertengur bertempur murnya. Maksudna urang mah tu aya sentara dua truk. Bentengur sih. Rumah tuh ayah sentara dua sentro karek bentengur. Rumput bahula. Jadi judul lagu itu ya? Jadi judul lagu? Ih, caritaan kolot bahula. Oh, caritaan. Lagu nau gitu beda gini sarawat karyaan. Kumaha cenah? Sarawat karyaan. Kadarep paduduaan lempang mani gagancangan sarawat karyaan. Urang nu nampa undangan. Urang nu nampa undangan teh sarwat anu karyaanana. Oh. kucing dialokan ku Kang Ibing. Lain asa teu nampa onangan-onangan bingung. Urang nampa onangan asa iraha ye. Ye mah lagu. Teruskeun Ujam, teruskeun. Teruskeun. Lagu naon dah laguna? Ih, naon ieu mah lah. Ayeuna. Ayeuna mah uing ulah ngalagu, aya sinden. Eta jeung naon sih? Sinden mah sinden. Nya bener sih sini si sambling mah ning mah sinden nya. Nyatulah itu urang isu kurang kumpulnya bari ngalamar gawe teh nya. Tangan saudara-saudara di kantor sementara saya ini. Jadi saya teh ngerasa bangga sekali ya kedatangan saudara-saudara untuk yang bermaksud saudara-saudara datang ke kantor saya maksudnya adalah ngalamar lain. Sumuhun gitu. Sumuhun. Coba itu, Nona namanya siapa? Ya, saya adalah Siti Marjuki. Siti Marjuki, umur? Umur 7 tahun. Pengalaman sudah 100 tahun. Karena di dalam perut ngesaprak-aprakan. Bagus, bagus. Memang kami memerlukan salah seorang karyawan yang banyak pengalaman. Iya. Terutama di dalam hidup dan mati. Jadi saya tadi terima teh untuk mati. Ya, untuk bersama-sama ini. Dan ini saudara namanya siapa? Saya Cepot, Pak. Cepot. Antik ya. Sekali namanya ya. Antik. Antik, sebab ini barang kuno, Pak. Oh iya. Yeah. Saudara ini pengalaman sekolah sampai di mana? Dulu sekolah saya dari SD terus ke Taman Kanak-Kanak. Di Taman Kanak-Kanak terus ke Taman Impian Jaya Ancol. Jadinya kuring teh cicing di emper. Bagus. Bagus sekali itu yang saya cari orang-orang yang sangat prihatin seperti Anda. Iya. Dan ini sebelah kanan saya, namanya siapa? Nama saya Asep Truna, Pak. Waduh, memang orang tua itu selalu membagjakan anak-anaknya. Iya. Selalu bahagia. Iya, Pak. Nama dibagus-bagus, Asep, iya. Taruna. Tapi mukanya ya, pasti Bapak ke muka ya. Ya? Pasti Bapak kena benge. Ah, tidak. Kesawios-wios, tidak. Tidak, tidak singgung, Pak. Kesawios-wios. Emang abis mentek Asep, mau nyari. Pengalaman? Ah, mau WKD gecen aja pengalaman pisan nol ya, abis. Betul-betul belum ada pengalaman? Kantos kapungkur karena kineu. Kineu. Pernah disiksa sama Hansip? Teh bapak teh. Ini kantor saya tuh memerlukan orang-orang yang mentalnya kuat. Bukan itu Pak, saya maksud datang ke sini tuh saya ingin membahagiakan diri saya. Kumargi kieu Paknya? Di daerah abdi teh majeng. Tetangga abdi aya nu gaduh parabola, gaduh TV berwarna, gaduh tip, gaduh laser disc. Tadi teh hayang mapakan nu kararitu tah ieu anu mawe abdi ka digawe teh nah bapak kalah kata telepek kana digebugan ieu teh bapak hayang digebugan ku abdi atau kumaha teh. Oh jadi didinya teh neangan gawe hayang boga parabola jeung lain-lainna. Ya atuh dununganna ge can boga. Ari ieu nu hiji ya. Terima kasih sanes atas ditakonya Sim Guring. Ya. Saya sebagai sesepuh dari masyarakat Gunung Cicir. Bersama-sama mengucapkan terima kasihlah kepada terutama kaum mudanya yang telah dukul petnyawa di dalam memajukan baik olahraganya maupun polinya. Bapak mengharapkan semoga lah pemuda di sini tidak cilincing satu pukus, Anes. Sebab apapun begitulah, jadi apa namanya, merasa reus begitu. Bapak mengharapkan kaum anak mudanya sekolahnya yang jucung. Jangan sampai dalam waktu masih mudanya sudah canan cerengan KWW. Tapi apa namanya gitu? Apa namanya? Keterja untuk kemajuan ini. Ya. Saya mengerti sekali dan saya juga sangat kagum. Mengerti sekali. Kagum. kagumnya karena bisa membuat bahasa nasional yang begitu antem. Jadi saya punya, makanya ingin kerja di sini, saya ingin mengangkat derajat kampung Gunung Cincin ini. Jangan sampai budaya daerahnya itu kegiridik oleh kebudayaan barat antara pedang-sedangsinya. Itu. Saya mengerti. Saya menginginkan pemuda-pemuda semuanya icikibung di dalam menyapak itu kemajuannya yang seserenteng sampai cita-cita ini jucung lah gitu. Kami sangat bangga sekali karena bapak sudah generasi tua sanes ya, ingin diisi orang mata. Betul terus tingtrim gitu masyarakatnya, jadi apa namanya gitu lah, jauh daripada pecah cepeker. Itulah karena itu saya mau melamar pekerjaan ini. Semoga lah bapak dengan ciri putih cakerang bisa menerimanya atau bapak ribut dengan saya. Apunten kumaha abdi mah jiwanya masih muda gitu, jantan darahnya menggelegak upami kita menggebu-gebu. Saudara-saudara semuanya perlu diketahui karena di dalam pekerjaan ini saya akan berikan kantor bapak ini kan dulu petnyawa berbanding tulangnya itu untuk kemajuannya baik bapak maupun pribadinya saya. Makanya untuk karena itu, saya di dalam semangatnya gak gedurnya gitulah. Semoga hasil perjuangannya ini bapak itu tidak mau sampai apa namanya kita didalam dalam punya penderitaan ini. Maka dari itu untuk rereongan ini saudara itu sangat saya setujui di dalam pekerjaan yang kami akan laksanakan. Mohon Pak Leres. Tapi maaf Pak kalau saya mah orangnya blak-blakan lah. Iya, peribahasa no blak nakarak blak nakuban. Jadi nekan gitulah. Lebih baik nyata begitu. Gitu we abdi mah terang-terangan we mah. Kan hayang nyaho we. Diladenan Pak abdi mah. Saya mau tanya apa yang jadi dunungan itu saya atau saudara? Begini saudara-saudara. Maaf aja Pak ya, itu teman saya emang udah begitu adabnya Pak. Dia mah orangnya teh memang gitu terjel, tapi dia hatinya mah bersih Pak, baik. Hati mah polos tapi ngedrog gitulah. Ini saudara Asep Taruna, apakah saudara yang jadi bos apakah saya? Enggak, kenapa Pak. Saya sampai ini pepatahan begitu? Bukan, aduh Pak, ampun pisan Pak. Jadi maksudnya bukan gegebos ini mah. Tadi teh gegebos. Eh, bos. Bos. Bos. Bos, tidak bos. Kang cepot wae cicingan wae itu kurang disentakan. Lain cicingan wae kuring mah pangkerna kari pemisah. Di mana aya dordar antara dunungan jeung pibujangeun? Iya. Apa kuring pemisah kari pemisah? Tadi mana parasia teh meureun kuring teh garis ieu. Perlu diketahui bahwa pekerjaan yang akan dihadapi oleh saudara-saudara tegedah nyogok itu. Saya tegedah nyogok, Pak. Teu kudu sugak sogok ieu mah. Hayu saya mah Pak lamun deuk nyogok-nyogok terang-terangan. Awi geus sayagi. Eta mang ibi mah karek nyogok dulungan. Perlu diketahui, CV kita ini. Iya, iya, CV apa namanya Pak itu, Pak? CV itu, CV. Cap lonceng atau sekalian. Perusahaan kita ini. Iya, iya. Berjalan di dalam bidang pemborong. Oh. Kalau gitu saya bagian apa, Pak? Ya, waktu memborong sampah ya, saudara bagian sampah. Waktu memborong bangunan, saudara bagian bangunan. Iya. Bisa dibagi-bagi ini mah. Saya juga Pak, kalau langsung diterima sama Bapak ya, kalau gajinya sebulan hanya 5 juta juga gak jadi masalah Pak. Kayaknya saya terima Pak, dan kapan saya mulai menerima gaji pertamanya Pak? Kalau saya mah biar tidak bekerja juga, yang penting pemuda. Terus semangat hidup maju di dalam menegakkan segala perjuangannya. Mupakat. Baik bidang olahraga ya, mau polinya. Maaf. Kan itu digawe gemelan pemuda ya. Memang dalam bidang olahraga itu siapa lagi kalau bukan kita-kita? Iya. Iya, betul Pak. Sebetulnya saya juga menghargai perusahaan Bapak, Pak. Saya itu oleh klub sepak bola, saya mau dikontrak, Pak. Tapi karena saya ingin berbakti pada Bapak, saya sampai melepaskan yang ratusan juta itu nilainya, Pak. Ini untuk... kontrak mana? Onder limang mana ya, Teh? Kontrak Teh, Pak. Tapi ngomong-ngomong, Pak, nasib istri saya gumaha, Pak, itu, Pak, kinten-kinten? Bisa diterima atau tidak, Pak? Cik tegas lah, saya mah. Sanggup menyediakan pasir dari Saudi Arabia untuk bangunan? Ya, jam sanggup dengan kesik, pasir teh kesik, jangan tuh pasir kesik. Aya, aya. Ya tapi di Saudi Arabia sanggup. Oh, di Saudi. Ya. Lah, itu mah kudu modar meureunna. Lumpangna oge. Set. Lah eta rek nih, siapa rek? Narima pagawean. Ini hanya ingin tahu kesanggupannya dulu. Nanti setelahnya Anda sanggup atau tidak sanggup, bagaimana saya? Sekarang pertanyaannya, sanes anak ijem. Ijem. Oh, ijem. Kade, Pak. Jadi kieu ieu teh saleres nama. Da sim kuring oge ieu teh. Kantor teh sementara tadi ge disebutkeunana sanes. Mun abdi ge terang kantor ieu mah sementara. Mohon. Pak ngalelewe dunungan. Pak, depi ieu teh kan leres kantor. Nya ieu tapi kantoran malahan nah, geuning seueur lalay bumbang di teh kantor ieu tapi ieu teh sareng itu lisung di teh pakeun meja kulit. Soal lain mah ieu teh maksudna rek ngayakeun sarang burung walet. Oh, hebat. Kreatif. Wah, banyak. Usaha gede. Kang Cepot, ieu pidununganeun. Usaha gede eta leuleutikeun. Sabaraha kilo? Sabaraha kilo? Sabaraha pihargaeunana sakilona ieu sayang walet? Oh, sayang walet. Ayeuna urang mun dagang sayang walet. Nyokot batil tina sakilo saperak we. Sapoe beak sajuta kilo. Eta sayang malet. Sajuta pi batil. Sajuta pi batil angot sayang malai. Pek. Joba gede. Joba gede. Joba teh semurus. Teh semurus. Sayang malet tuh 5 juta sakilo. Tuh kudu tataekan kana jurang itu ya sagala. Padahal makan cepot urang eleset. Jadi batang kudu nangan gawe juga ini mah. Ijem pangnyunkeun sayang. Tanyayang. Kieu sanya nama ieu teh. Sebetulnya begini. Gimana, Pak? Kantor kita itu sebetulnya mencari tempat. Dan untuk modal, saya itu berapa, kurang Pak? Lebih ya antara 200 jutaan. Enteng ini. 200 juta nih, permulaan. Kecil. Karena ini proyek, sedikitnya modalnya sedikit. Hanya sampai 200 juta. Nggak sampai 1 miliar. Nah, untuk itu, saya baru punya uang 30.000. Makanya sisa-sisanya akan saya serahkan kepada saudara-saudara semua. Nah, tinggal membagikan. Soalnya, saudara datang ke sini mendaftar, saya juga termasuk pengangguran. Bapak tuh selami teh cenah anu ngagubugannya. Ah, tapi kalau kita mah keluar juga biaya tidak apa-apa. Tapi pemuda Kang Ibing kedatangan. Yang kendi. Penting. Pemuda Kang Ibing. Nah, di sampingnya teh oge abi sanaos pengangguran, abi ge ngagugudan sebagai pemuda teh. Sanes tina poli sareng basket unggul, gatrik oge jeung dogong hoyong dikapayunkeun ieu teh. Hmm, benar. Jadi Bapak sanggup digawe di abdi. Bali. Eh, Bali enggak ngagokan bae. Hari ini sih kumaha pan urang teh? Urang teh nyangan kipayah keur masa depan urang, urang nepi ka madesu, nyaho madesu. Nah, madesu. Masa depan suram. Pan urang teh hayang madeca, masa depan caang. Urang nepikeun ka mun madunda. Kan tadi geus. Ah, padahal dipala teh majemuk. Modal-modal tadi teh lain. Iya, iya, ijem satu. Ngan boga 30.000. 30.000 eta teh bagikeun ka urang kabagian 2.500. Iya, Pak. Kamari. Ijem lain mikir-mikir. Kamari tong mikir-mikir 30.000, ieu urang ieu kumaha. Jadi kapan geus aya kecap gotong royong ti dituna oge? Mohon. Daripada dipilih dan gotong royong teh lain keur leutik hungkul. Keur gede ge kudu gotong royong. Oh, jadi akang ieu teh Kang Odon. Pak Odon. Mang Odon geus. Pak Odon bisa sami nu jadi miliaran damel. Nangan gawe. Hayu atuh urang ini tamun kitu mah. Anggota. Eh, gini ngaruh di puntangan teh mah sarojeng panjenggut ibutin nu dohong. Para lun maklum kasuhun meninggal nu dipamrihah punten anu ditedah. Dina naon rupiha kalepatan ageng semonten alit kalayan ngulujeng kantun upami palanya teh deui mabalikeun dewe kasetna kalayan bilih para saderek pikeun ngalengkepan koleksi kaset para saderek di bumi nasewang-sewangan mangga ti produksi Dian Rekor parantos nyayogikeun rupi-rupi lalaguan klasik sareng sajabina romongan Giri Harja Tilu sareng bintang.